saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Dengan Al-Quranul Karim, hati yang sebelumnya mati bisa hidup seperti hati orang-orang kafir. Banyak yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati mereka setelah mati. Karena hati itu kalau sudah mati, kata Allah, innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim, sama saja. A'anzartahum, mau kamu kasih beri peringatan, am lam tundirhum, atau enggak juga, la yu'minun, tidak akan beriman mereka, tidak bermanfaat. Ya. Ya, ini seakan-akan ya disampaikan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, mantul, maksudnya setelahnya sinar itu cahaya mantul, nggak masuk tapi berbalik ya. Nah itu kalau sudah mati, maka supaya bisa hidup ya dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula kelebihan Al-Qur'anul Karim ya, hati yang sakit pun bisa sembuh dengan Al-Qur'anul Karim. Maka mereka-mereka yang sakit hatinya seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu kan sakit hatinya. Ya, mereka fi qulubihim marad, kata Allah. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit keraguan-raguan, enggak percaya. Benar apa enggak sih ajaran Islam? Benar enggak sih Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja? Benar enggak sih adanya hari kiamat, adanya hari kubur? Kan sakit itu hatinya, ragu-ragu. Kalau mereka mau obati, ya datangi Al-Qur'anul Karim. Pelajari agama Allah. Niscaya akan Allah Subhanahu wa taala singkirkan keraguan-raguan. Gitu ya. Kalau ragu-ragu yang enggak bermanfaat ya keimanan seseorang ya. Fazadahumullah maradha, karena mereka enggak mau datangin Al-Qur'an ya, Allah tambah lagi penyakitnya. Gitu. Maka mereka-mereka yang ditimpa penyakit fobi, anti, benci sama Islam, datangin Al-Qur'an. Insyaallah akan sembuh penyakit ini. Itu penyakit orang-orang yang seperti itu. Sama Islam itu benci banget. Dianggap radikal lah orang yang mengamalkannya, melihat orang muslim yang mengamalkan kayaknya gitu ya. Nah itu, datangin Al-Quran, akan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan ya. Inilah Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah kita sekarang insyaallah coba mendatangi Al-Quranul Karim, yang mana di samping mengobati hati kita yang sakit, menghidupkan hati yang mati, juga dapat membuat seseorang istiqomah di atas agama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh?" Bagaimana kalian bisa kafir sedangkan sering kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi di antara kelebihan Al-Qur'anul Karim membuat seseorang enggak kafir, enggak berpaling, dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau istiqomah, maka datangi Al-Quran. Kenapa? Kok Al-Quran bisa buat hati seseorang istiqomah di atas agama Allah? Karena di dalamnya terdapat targhib, ya, dorongan untuk beramal soleh. Tarhib, peringatan terhadap perbuatan maksiat. Demikian pula takthir, pengaruh yang dahsyat buat hati. Ya. Jangankan hati, ya, yang keras saja bisa luluh oleh Al-Quranul Karim. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan batu ya. Summa qasat qulubukum qulubuhum min ba'di dzalik. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah. Kemudian hati mereka dulu orang-orang Bani Israel, dan itu bisa juga menimpa kepada generasi setelahnya, menjadi keras ya. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah. Lalu keadaan hati ini seperti batu, wa inna minal hijarah, padahal di antara batu itu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru lama yashaqqaqu minhu fayakhruju minhu al-ma, ada yang terbelah kemudian mengalir daripadanya air ya. Wa inna minha lama yatafajjaru min kha, wa inna minha apa Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijar wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu itu ada yang kemudian mengalir daripadanya ya aliran air gitu ya. Wa inna minha lama yashaqqaq. Ada juga yang terbelah. Fa yakhruju minhul ma' kemudian mengeluarkan air, mata air. Wa inna minha lama yahbidu min khasyatillah. Dan ada pula yang kemudian jatuh, tergelincir ya karena takut kepada Allah. Maka memangnya hati kita seperti batu kayak gitu ya, yang diberikan apa namanya siraman-siraman enggak mempan-mempan. Batu aja sampai ada yang terbelah, batu aja yang sampai tergelincir, batu aja ada yang sampai memancarkan air daripadanya gitu ya. Bahkan kata Allah, "Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya engkau apa kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ke atas gunung ya, la ra'aitahu khashi'an, engkau akan lihat gunung itu kemudian tertunduk, mutasaddian, kemudian terbelah karena takutnya. Karena begitu dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makhluk-makhluk yang besar. Ya, makhluk yang paling perkasa saja sampai takut. Seperti malaikat. Malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka semua tertunduk diam. Bahkan sampai banyak yang pingsan ketika karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memangnya hati kita, maksudnya keadaan kita yang lemah, malah ada yang malah berani, enggak tersentuh. Ya. Dan lain sebagainya. Baik. Inilah yakni kenapa kita perlu mendatangi Al-Qur'anul Karim. Ya, supaya kita dapat hidayah, supaya kita dapat petunjuk, ya, supaya kita tidak tersesat dan menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.